subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukuman menurut sebagian para ulama, seperti yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan di sini, tukang sihir adalah yuktalu wa la yustatabu, dibunuh dan juga tidak diminta bertaubat terlebih dahulu. Menunjukkan di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang permasalahan ini, apakah tukang sihir tersebut ini diminta taubat terlebih dahulu ataukah tidak. Ini ada khilaf di kalangan para ulama dan tentunya pembahasannya adalah pada tempat yang lain. Yang jelas di sini yang diinginkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala dan juga Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menunjukkan bahwasanya ilmu sihir baik mempelajarinya ataukah mengajarkannya ini adalah merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang lain, itu tempat yang lain, itu masih kelanjutan ayat tadi sebenarnya. Namun lafaz yang lain yang menunjukkan bahwasanya sihir ini adalah merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah masih ayat yang 102. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya, kedua malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai bentuk ibtilaan linnas, ujian bagi manusia, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah keduanya itu malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seorang pun ilmu sihir tersebut hingga kedua malaikat tersebut menyatakan kepada orang-orang yang hendak belajar, innama nahnu fitnatun fala takfur, sesungguhnya kami ini adalah fitnah, itu ujian bagi kalian, merupakan ibtilaan bagi kalian, ujian bagi kalian, fala takfur, maka janganlah kalian kufur, jangan kalian kafir, yaitu dengan mempelajari ilmu sihir. Diingatkan oleh para malaikat tersebut menunjukkan bahwasanya memang ilmu sihir adalah kufur, fala takfur, maka janganlah kalian kufur, kata dua malaikat tersebut. Kemudian kata beliau menjelaskan di sini ayat yang disebutkan tadi, Allahu jalla wa ala anzala malakaini minas samai yu'allimani as-sihra. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat dari langitnya untuk mengajarkan ilmu sihir. Ibtilaan lin-nasi wa imtihanan lin-nas, dalam rangka untuk menguji manusia, memberikan cobaan kepada manusia. Fa idza ja'ahum man yuridu ta'alluma as-sihri nasahahu. Maka jika datang di antara mereka orang yang ingin belajar kepada dua malaikat tersebut, belajar tentang ilmu sihir, nasahahu, maka kedua malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini memberikan nasihat kepada orang yang hendak belajar ilmu sihir. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami adalah merupakan ujian bagi kalian, maka janganlah kalian kufur dengan belajar apa? Ilmu sihir. Menasihati orang-orang yang hendak belajar ilmu sihir. Wa qala lahu, maka dua malaikat tersebut akan menyatakan kepada orang yang hendak belajar, innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya kami hanya ujian bagi kalian, maka janganlah kalian kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kata beliau, la tata'allam as-sihra, janganlah kalian belajar ilmu sihir, karena ilmu sihir adalah kekufuran. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ayat ini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, fadalla ala anna ta'alluma as-sihri kufrun. Maka berdasarkan hal ini, berdasarkan ucapan dari malaikat tadi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini, menunjukkan kata beliau bahwasanya ta'allum as-sihri, belajar ilmu sihir adalah kufrun, merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebut oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya ini, itu salah satu dari pembatal keislaman, yaitu ilmu sihir, belajar ilmu sihir ataukah mengajarkan ilmu sihir tersebut. Berarti selesai untuk nawakid yang ketujuh yang disebut oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita akan masuk kepada pembatal yang berikutnya yang disebut oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kata beliau ats-tsamin, pembatal yang kedelapan yang berikutnya adalah mudaharatul musyrikina wa muawanatuhum 'alal muslimin. Mudaharah yaitu membantu, menolong al-musyrikin, orang-orang musyrik, wa muawanatuhum dan juga membantu, bahu-membahu dengan mereka, dengan orang-orang musyrik, 'alal muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Ini juga termasuk dari salah satu pembatal keislaman. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan pada pembatal yang ke-8 di sini, itu mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah yang lainnya, masih syarah Nawaqidul Islam. Dikatakan oleh beliau, Asy-Syaikh rahimahullah akhadha naw'an wahidan min anwa'i muwalatil kuffar. Ini sebagai penjelas kenapa poin ini dimasukkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah termasuk dari salah satu pembatal keislaman. Jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam syarah yang lainnya. Beliau menyatakan, Asy-Syaikh rahimahullah akhadha naw'an wahidan min anwa'i muwalatil kuffar. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengambil salah satu macam dari macam-macam muwalatil kuffar. Salah satu macam dari macam-macam bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Kita tahu semuanya, yang namanya berloyalitas kepada orang-orang kuffar, ini adalah termasuk bentuk kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk kaum muslimin berloyalitas dengan orang-orang kuffar. Maka diantara bentuk loyalitas kepada mereka adalah ini, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu membantu orang-orang musyrik, menolong mereka untuk memerangi orang-orang muslim, kaum muslimin. Kata beliau, wa huwal mudaharah, yaitu yang dikenal dengan mudaharah, membantu, itu membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Dikarenakan kata beliau, yang namanya mualat, yang namanya bentuk loyalitas, ini macam-macam. Artinya, macam-macam dari loyalitas, ini tidak hanya mudaharah. Bahkan kata beliau, tasmulu al-mahabbata bil-qalbi. Yang namanya loyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ini bisa dalam bentuk al-mahabbata bil-qalbi. Cinta dengan menggunakan hati. Itu cinta kepada orang-orang kafir, mencintai mereka. Maka ini juga merupakan bentuk loyalitas kepada mereka. Wa mudaharatal musyrikin 'alal muslimin, mencakup pula mudaharah al-musyrikin 'alal muslimin, yaitu membantu mereka, membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Wastana awal madhalil kuffar, demikian pula astana, yaitu menyanjung dan juga memuji orang-orang kafir. Ini juga merupakan loyalitas kepada mereka. Sehingga di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengambil salah satu dari macam-macam bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Dimasukkan oleh beliau sebagai salah satu dari bentuk riddah, kemurtadan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memang mewajibkan kepada kaum muslimin untuk muadatil kuffar, memusuhi, membenci dan juga berlepas diri dari mereka, membenci orang-orang kafir, demikian pula memerangi mereka dan juga berlepas diri dari mereka dan juga agama mereka. Ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin terkait dengan orang-orang kufar, bukan sebaliknya, bukan berloyalitas kepada mereka. Sehingga jika ada yang berloyalitas kepada mereka, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka, seperti dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu di sini, yaitu wadalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, kepada orang-orang kufar, kepada orang-orang musyrik, di antara kalian wahai kaum muslimin, baik dengan mencintai mereka ataukah mudaharah untuk memerangi kaum muslimin, ataukah dalam bentuk yang lainnya memuji mereka, memuji orang-orang kafir, barang siapa yang berloyalitas kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innahu minhum, maka sungguh dia termasuk dari golongan mereka, termasuk dari kalangan mereka. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Itu melakukan bentuk kezaliman seperti tadi, berloyalitas kepada orang-orang kafir, baik dalam bentuk mencintai mereka, ataukah mudaharah untuk memerangi kaum muslimin, ataukah dalam bentuk menyanjung dan juga memuji mereka. Ini dalil yang digunakan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Di sini disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala, kita baca langsung syarah yang ada dalam kitab kita. Kata beliau, "Az-zaminu min anwa'ir riddah." Jenis yang kedelapan dari macam-macam riddah, dari macam-macam kemurtadan adalah mudaharatul musyrikina 'alal muslimin. Itu mudaharah, membantu orang-orang musyrik, membantu orang-orang kafir, 'alal muslimin, yaitu untuk memerangi kaum muslimin. Ai mu'awanatuhum, mudaharah itu maksudnya adalah mu'awanah, itu membantu dan juga menolong semakna. Fal mudaharatu maknaha al mu'awanatu, maka mudaharah maknanya adalah mu'awanah, itu membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin. Bi an tu'ina al kuffara 'ala qitalil muslimin wa adhiyatil muslimin, yaitu dengan bentuk engkau membantu orang-orang kufar untuk memerangi kaum muslimin, ataukah memberikan adiyah, memberikan gangguan kepada mereka, kepada kaum muslimin. Ini namanya mudahar, membantu orang-orang musyrik untuk memerangi kaum muslimin, ataukah memberikan gangguan kepada orang-orang muslim. Maka yang semacam ini adalah termasuk bentuk riddah. Wa kadzalika man ahabba al-kuffara fa innahu yakfur. Demikian pula kata beliau, termasuk dari jenis ini adalah man ahabba al-kuffar. Orang yang mencintai al-kuffar, mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang musyrik, fa innahu yakfur, maka dia juga telah kafir. Kenapa? Karena yang namanya bentuk loyalitas ini macam-macam bentuknya. Seperti tadi disebutkan, ada mencintai mereka, ada mudaharah, ada juga astana alaihim, memuji dan juga menyanjung mereka. Sehingga dikatakan oleh Asy-Syaikh, wa kadzalika man ahabbal kuffara. Demikian pula orang-orang yang mencintai orang-orang kufar, ini pun fa innahu yakfur, dia juga telah kafir. Wa hadza huwa at-tawalli. Dan inilah yang dikenal dengan at-tawalli, yaitu bentuk loyalitas kepada mereka, kepada orang-orang kufar. Mudaharah ataukah muawana, ataukah mahabbah, cinta kepada mereka, ataukah astana alaihi, memuji mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala dengan jelas seperti dalil yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah menyatakan, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, barang siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia termasuk dari mereka, termasuk dari orang-orang musyrik, termasuk dari golongan orang-orang kafir. Itu maksudnya kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan, yatawallahum bil munasarati wal mudaharati, yaitu berloyalitas kepada mereka, kepada orang-orang musyrik atau ke orang-orang kafir, bil munasarati wal mudaharati, dengan bentuk munasarah, yaitu membantu dan juga menolong mereka untuk memerangi kaum muslimin, ataukah memberikan gangguan kepada kaum muslimin. Aw yatawallahum bil mahabbati, ataukah dia berloyalitas kepada orang-orang kufar bil mahabbah, dengan mencintai mereka, cinta kepada agama mereka, cinta kepada mereka. Ini juga termasuk bentuk riddah. Fa innahu yakfur, maka yang seperti ini kata beliau telah kafir. Li'annahu ahabbal kufra wa habbal kufara fayakfuru bidzalik, dikarenakan dia telah cinta terhadap kekufuran dan juga mencintai orang-orang kafir. Sehingga ini dianggap sebagai bentuk loyalitas kepada mereka. Fayakfuru bidzalik, maka dia pun dengan sebab itu menjadi kafir, kata beliau hafizahullah taala. Idza ahabbahum ma'nahu annahu lam yunkir al-kufra. Jika dia mencintai mereka, mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang musyrik, maknanya berarti annahu lam yunkir al-kufra. Berarti dirinya tidak mengingkari kekufuran. Padahal sudah dijelaskan tadi oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan dalam syarah yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk membenci mereka, untuk memusuhi mereka, dan juga untuk berlepas diri dari mereka. Ternyata dia tidak mengingkari, justru mencintai mereka, mencintai agama mereka, dan juga mencintai mereka sendiri. Sehingga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa innahu minhum. Wa man lam yunkir al-kufra fa huwa kafirun. Barang siapa yang tidak mengingkari kekufuran, kata beliau, maka dia adalah kafir. Ayatnya sangat jelas, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Kemudian di sini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan ayat yang dijadikan dalil oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, awalul ayati, awal dari ayat tersebut dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan juga Nasrani sebagai wali-wali kalian. Yaitu maksudnya, ay la tatawallawhum la bimudaharatin wala bimahabbatin wala bimuawanatin. Artinya, jangan kalian menjadikan mereka Yahudi dan Nasrani sebagai wali kalian, yaitu janganlah kalian berloyalitas kepada mereka. Jangan berloyalitas kepada mereka baik dalam bentuk mudaharah, ataukah mencintai mereka, ataukah membantu mereka. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semua bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir, baik dengan membantu mereka untuk memerangi kaum muslimin, ataukah mencintai mereka, ataukah memuji mereka. Dilarang semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawallahum minkum," yakni minal muslimin, barang siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, itu minkum minal muslimin, di antara kalian dari kalangan kaum muslimin, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari mereka. Minhum siapa ini? Ay yakunu minal yahudi wan nasara. Artinya dia termasuk dari orang-orang Yahudi dan juga termasuk dari orang-orang Nasrani. Yahudi dan Nasrani kafir. Sehingga digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berloyalitas kepada mereka dengan salah satu makna loyalitas yang disebutkan tadi, digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari orang-orang kafir. Wa hadza dalilun ala riddatihi, kata beliau, dan ini adalah dalil yang menunjukkan riddah dia, murtadnya dia, itu karena dia telah berloyalitas kepada orang-orang kafir. Yang diinginkan oleh Asy-Syaikh adalah bentuk mudhaharah. Dan yang lainnya juga sama. Summa qal, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Fasammahum dhalimin. Allah Subhanahu wa taala menamai mereka, orang-orang yang berloyalitas kepada orang-orang kafir ataukah musyrik, dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang zalim. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala. Ini mungkin yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Fa insyaallah pada kesempatan yang mendatang kita akan bawakan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan macam-macam mudhaharah, mudhaharatul kuffar 'alal muslimin. Itu mudhaharatul kuffar 'alal muslimin, membantu orang-orang kuffar untuk memerangi kaum muslimin. Di sini ada pembahasan dari Asy-Syaikh Al-Fauzan dan ini ada kaitannya dengan pembahasan kita, insyaallah kita akan sempurnakan bi'idznillah subhanahu wa taala pada kesempatan yang mendatang bi'idznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.